Pelajaran ke-31, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab isim la. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita memasuki pembahasan isim mansub yang ke-11 di halaman ke-66 di kitab ini, yaitu tentang ismula. Tentang ismula. Apa itu ismula? Ammala fahiya nafiyatun lil jinsi. Sedangkan la yang dimaksud dalam bab ini adalah la annafiyatu lil jins. La yang dia menafikan jenis. Ta'malu amala inna. Dia itu beramalan seperti amalannya inna. Apa amalannya inna? Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khobaro. Yaitu isim la ini menasabkan isim yang kedua dan merofakkan khobarnya. Jadi pembahasan mansubatul asma yang ke-11 adalah isim la. Isim la, yaitu la-nya la anna fiatulil jinsi, yang dia beramalan seperti amalannya inna. Amalannya inna adalah tansibu al-isma wa tarfa'ul khobaro. Menasobkan isim, merofakkan khobar. Merofakkan khobar. Sehingga la annafiyatu lil jins, itu masuknya ke jumlah ismiyah. Mislu, contoh. La rojula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun, tidak ada jenis laki-laki fiddari di dalam rumah. La rojula fiddari. Rojula di sini dia kedudukannya sebagai isim la. Dia sebagai isim la. Kedudukannya sebagai isim la, yaitu mabniun alal fathati. Dia nanti mabni dengan tanda fathah. Fidari ini jar majrur, yaitu huruf jar dan isimnya ini sebagai khobar la. Ya khobar alla, khobar dari la annafiyatu lil jins. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya, la kadiba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta yang dipuji. Seorang pendusta enggak ada yang dipuji. La kadiba mamduhun. Kadiba di sini i'rabnya mabniun alal fathati. Dia mabni dengan tanda fathah. Dia mabni dengan tanda fathah. Nanti insyaallah akan dirinci tentang i'rab untuk isim la. Tentang i'rab untuk isim la. Jadi la kadiba mamduhun, kadiba kedudukannya sebagai isim la, i'rabnya mabniun alal fathati. Mamduhun itu khobar la, i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Dia marfu dengan tanda dhammah. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, nabiyya ismu la mabniun alal fathati. Dia sebagai isim la mabni dengan tanda fathah. Ba'di khobarula. Dia sebagai khobarla. Karena ba'di ini dorof, maka nanti juga fi mahalli rof'in. Khobarlanya fi mahalli rof'in. Pendengar di muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan hukmu ismila. Hukum untuk isim la annafiyatul jins. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Apabila isim lanya itu nakiroh, di isim lanya nakiroh, fahukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi, maka hukum dari isim la tersebut adalah mabni atas tanda nasobnya. Jadi mabni atas tanda nasobnya. Misalnya tadi kita katakan la rajula fid dari. Jadi rajulun itu isim mufrad, mansubnya rajulan. Mansubnya menjadi rajulan yaitu tandanya dengan fathah, tetapi dengan catatan biduni tanwinin, tanpa ditanwin, sehingga menjadi la rajula fid dari. Jadi apabila isimnya nakirah, maka hukumnya mabni ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Mabni atas tanda nasabnya tanpa tanwin. Mislu contoh, la rajula fid dari. Rajula ini isim nakirah, tidak ada alif lam. Dia isim nakirah. Kemudian apabila kaidahnya apabila isim la itu nakirah, ya, apabila isim lanya itu nakirah, maka hukumnya mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Mabni atas tanda nasabnya tanpa tanwin. Rajulun ini isim mufrad, ketika mansub menjadi rajulan, yaitu tandanya fathah. Biduni tanwinin, tanpa tanwin, sehingga la rajula fiddari. Kalau kita irob, la itu harfu alla nafiyatu lil jins, dia huruf, ini mabniun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Rajula ismu la, dia sebagai isim la. Isim la yang nakiroh. Isim la yang nakiroh, mabniyun alal fathati, dia mabni dengan tanda fathah. Fiddari aljaru wal majruru, jar majrurnya khobaru la, sebagai khobar la. Karena khobarnya jar majrur, maka irobnya fi mahalli rof'in, menempati posisinya isim yang marfu. Maka kita lihat yang bagian kiri itu dikatakan mabniyun alal fathi. Di isim lanya rojula mabniyun alal fathi. La muhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang yuttahaman. Di sini kita lihat muhlisaini. Muhlisaini dia musanna, nakirah. Tidak ada alif lam di sana. Maka mabniyun alal ya, karena tanda nasabnya isim musanna adalah dengan ya. Sehingga apabila kita i'rab muhlisaini, ismula mabniyun alal ya'i, dia ismula mabni dengan tanda ya. Yuttahamani ini khobarnya, khobarla berupa fi'il, maka jumlah fi'liyah. Karena khobar berupa jumlah fi'liyah, maka fi mahalli raf'in. Ini khobarlanya nanti fi mahalli raf'in. Yuttahamani ini adalah fi'il mudhari' majhul yang ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya alif isnain. Alif isnain. Kemudian la kadibina musaddaquna, tidak ada para pendusta yang dibenarkan. La kadibina musaddaquna, kadibina ismula mabniun alal ya'i. Dia mabni dengan tanda ya, karena kadibina adalah jamak mudzakkar salim. Kaidahnya untuk jamak mudzakkar salim, apabila dia mansub, maka tandanya dengan ya. Musaddaquna khobarula marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu. Jadi musaddaquna ini khobarla yang marfu', tanda rafa'nya dengan wawu. Kemudian yang terakhir contohnya lakid, lakadibati mahbubatun. Tidak ada para wanita yang pendusta itu yang disukai. Lakadibati mahbubatun. Kadibati ismula mabniyun alal kasri. Dia isimla mabni dengan tanda kasroh. Karena mansubnya jamak mu'anas salim itu dengan kasroh. Jadi mabniyun ala mayun sobubih. Jadi mabniyun alal kasri. Mahbubatun khobarula marfu'un wa alamatu rof'ihi ad-dommatu. Dia khobarla yang marfu', tanda rofaknya dengan dhommah. Tanda rofaknya dengan dhommah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang hukum isim la. Idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Apabila isim lanya itu nakirah, jadi isim lanya isim nakirah. Wa kanat la mukarraratan, sedangkan la itu diulang, lanya ada dua, diulang. Jaza fihi bina'ul ismaini, maka hukumnya boleh bina'ul ismaini, kedua isimnya itu mabni wa raf'uhuma, dan merofakkan keduanya. Boleh dimabnikan, boleh dirofakkan. Contoh, la haula wa la quwata illa billahi. Haula di sini adalah annafiyatul lil jins. Haula dia isimnya nakirah. Kemudian lanya diulang, la haula wala, lanya diulang lagi. Maka boleh kita katakan bina'ul ismaini, kedua isimnya itu mabni, mabniyun alal fathati. La haula, haula ismula mabniyun alal fathati. Wala kuwata, kuwala, kuwata di sini ismula mabniyun alal fathati. Mabni dengan tanda fathah. Wa raf'uhuma, atau boleh juga kita rofakkan keduanya. La haulun wa la quwatun illa billahi. La haulun wa la quwatun illa billahi. Jadi haulun di sini nanti dibaca marfu, karena lanya ada pembahasannya insyaallah nanti kalau kita belajar lebih lanjut. Lanya itu beramalan seperti amalannya laisa. Jadi haulun itu seolah-olah seperti isim la. Lanya beramalan seperti amalan laisa. Dan ingat, laisa itu temannya kana, yaitu merofakkan isim, menasobkan khobar. Amalannya kebalikan dari la annafiyatu lil jins. Apabila lanya tersebut beramalan seperti laisa. Sehingga dibaca la haulun wa la quwatun illa billahi. Tidak ada satu perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan. Apabila isim lanya itu ma'rifat, ada alif lam. Wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Maka wajib merofakkan isim la tersebut dan wajib mengulang la. Contoh, la azzawju fil baiti wa la azzawjatu. Tidak ada suami di rumah, demikian juga tidak ada istri di rumah. La azzawju, azzawju di sini, dia karena ma'rifat, maka dia wajib rafu, wajib rafa'. Sebagai apa? Sebagai mubtada. La azzawju fil baiti, azzawju mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Karena lanya di sini, dia muhmal, enggak beramalan seperti la annafiyatu lil jins. Kenapa? Kita katakan bahwasanya syarat la annafiyatu lil jins, dia beramalan seperti amalan inna, itu apabila memenuhi beberapa syarat. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk yang poin yang ketiga ini, bahwasanya la annafiyatu lil jins itu beramalan seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar jika memenuhi beberapa syarat. Yaitu ada tiga syarat di sana. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakirotan. Hendaknya isimnya, isim lanya itu isim nakiroh. Artinya apabila isim lanya itu bukan nakiroh, itu ma'rifat, maka tidak beramalan seperti amalannya inna lanya. Lanya tidak beramalan seperti amalan inna. Contoh yang isim nakiroh, la rojula fiddari. Ini isimnya isim nakiroh. La kadiba mamduhun, tidak ada seorang yang pendusta yang dia disukai. Maka fa'in daholat ala ma'rifatin wajaba ihmaluha wa tikraruha. Apabila la tersebut masuk ke dalam isim yang ma'rifat, wajaba ihmaluha, maka wajib ihmal. Maksudnya lanya tersebut tidak beramalan seperti amalannya inna. Jadi muhmal, enggak beramalan. Watikraruha, dan wajib mengulang la tersebut. Sehingga contohnya di sini, la azzauju fil baiti wala zaujatu. Azzauju di sini karena dia isim ma'rifat, maka lanya tidak beramalan seperti amalannya inna. Oleh karena itu dia dibaca marfu. Azzauju fil baiti, azzauju mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Fil baiti jar majrurnya, khobarnya. Dan wajabati qirarula, wajib mengulang lanya. Wala zaujatu. Ini hukum yang ketiga. Tadi syaratnya kita katakan bahwasanya ayyakuna ismuha nakirotan. Isim lanya wajib nakiroh. Apabila tidak nakiroh, yaitu berasal dari isim ma'rifat, maka wajaba ihmaluha, wajib memuhmalkan la. Yaitu lanya tidak beramalan dan lanya diulang. Yang kedua, syarat la annafiyatu lil jinsi beramalan seperti amalannya inna, ayyakuna ismuha muqaddaman wa khobaruha muakhoron. Yaitu isimnya wajib didahulukan sedangkan khobarnya diakhirkan. Kita katakan contohnya misalnya la rajula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun, tidak ada jenis laki-laki ada di rumah. Rajula ini isim la, letaknya di awal, setelah la baru isimnya. Fa'in taqaddama, fa'in apabila khobarnya itu didahulukan. Ini fa'in tuqaddima al-khobaru, apabila khobarnya itu didahulukan. Alal ismi atas isimnya, wajaba ihmaluha wa tikraruha. Maka wajib menonaktifkan la tersebut, yaitu tidak, la tersebut tidak beramalan seperti amalannya inna wa tikraruha, dan mengulang la tersebut. Contoh misalnya di sini, la fiddari rajulun wala imra'atun. Di rumah itu tidak ada seorang laki-laki pun maupun perempuan. Fiddari ini khobar yang didahulukan, maka wajib ihmaluha, yaitu lanya tidak beramalan seperti amalan inna. Sehingga dibaca la fiddari rojulun. Rojulun ini mubtada yang diakhirkan dan wajib mengulang lanya. Sebagaimana yang di sini ketentuan yang keempat. Idza kana ismuha munfasilan anha, apabila isimnya itu terpisah darinya, maksudnya terpisah dari la annafiyatu lil jins, wajib rafu, maka isimnya tersebut wajib dirofa, wajaba tikraruha, dan wajib mengulang lanya. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Contohnya la fil baiti, tidak ada di rumah itu seorang laki-laki pun maupun perempuan. Rajulun ini mubtada yang diakhirkan, sedangkan fil baiti khobar yang didahulukan. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang ketiga, alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin, yaitu tidak masuk, tidak boleh masuk huruf jar pada la annafiyatu lil jins. Fa in dakhala 'alaiha harful jarri, apabila huruf jar itu masuk ke dalam la, kanat zaidatan, maka fungsinya tersebut dia zaidah, tambahan. Wal ismu ba'daha majrurun bi harfil jarri, maka isim setelahnya dia majrur karena kemasukan huruf jar. Jadi syarat yang ketiga bahwasannya la tidak kemasukan huruf jar. Apabila ada huruf jar masuk ke la, kesambung dengan la, maka lanya ini nama la zaidah. Sedangkan isim setelahnya dia majrur, tetap majrur karena kemasukan huruf jar. Contoh misalnya jitu, ya, jitu bila Zaidin. Saya datang dengan Zaid, tanpa Zaid. Atau lanya la zaidah, tidak beramalan. Jitu bila Zaidin, saya datang dengan Zaid. Jadi saya datang dengan Zaid. Zaidin tetap dibaca Zaidin karena dia kemasukan ba huruf jar, sedangkan lanya namanya la zaidah, tambahan saja. Itulah tiga syarat untuk la annafiyatu lil jins beramalan seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-67 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi tentang perincian untuk i'rab dari isim la. Perincian untuk i'rab dari isim la. Jadi kita katakan i'rab untuk isim la dirinci ada dua. Yang pertama dia mu'rabun. Mu'rab artinya nanti mansub, i'rabnya mansub. Yang kedua mabniyun ala ma yunsabu bihi. Dia mabni atas tanda nasabnya, atas tanda nasabnya. Kapan isim la itu mu'rab? Jadi kapan isim la itu dihukumi mu'rab? Itu maksudnya nanti i'rabnya itu mansub. Ada dua keadaan. Yang pertama, idza kana mudhofan. Apabila isim lanya tersebut mudhof, disandarkan ke isim yang lain, maka nanti i'rabnya mansub. Contoh, mislu la sahiba ilmin matmumun. Tidak ada seorang yang memiliki ilmu itu yang matmum, tercela. La sahiba ilmin, sahiba ilmin mudhof mudhofileh. Sahiba tidak ditanwin, di sini mudhof. Sehingga kita katakan sahiba ilmin, sahiba statusnya, kedudukannya sebagai isim la mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Wa huwa mudhofun, sekaligus dia mudhof. Ilmin mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ilmin di sini yaitu mudhofileh majrur, tanda majrurnya dengan kasroh. Matmumun khobarula marfu'un, ya khobarla yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Jadi saya ulang, idza kana mudhofan, yani isim la itu mansub, jadi isim la itu i'rabnya mansub. Yang pertama, idza kana mudhofan, apabila dia yaitu isim la-nya tersebut mudhof. La syahida zurin martiyun an, tidak ada saksi palsu, orang yang bersaksi palsu kok diridhoi, enggak ada. La syahidazurin, syahidazurin di sini i'rabnya syahida sebagai isim la mansub dengan tanda fathah. Dia mudhof. Mardiyun khobarula marfu dengan tanda dhammah. Yang kedua, kapan isim la itu mansub? Idza kana sabihan bil mudhofi. Ada istilah mudhof, ada istilah sabihan bil mudhof. Apabila isim lainnya tersebut sabihan bil mudhof, mirip mudhof. Contoh, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berjalan di atas kebaikan, itu yang makruhun, dibenci. La sa'iyan fil khairi makruhun. Sa'iyan di sini namanya sabihan bil mudhof. Dia sabihan bil mudhof, mirip dengan mudhof. Dan dobit atau kaidah untuk sabihan bil mudhof itu sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi yang kedua, wasabihu bil mudhofi huwa matasola bihi syai'un min tamami maknahu wa dobituhu ayyakuna amilan fima ba'dahu. Dobitnya bahwasannya mudhof tersebut atau kata yang pertama itu amilan fima ba'dahu, dia beramalan ke kata berikutnya. Jadi dia beramalan ke kata berikutnya. Ini kata yang pertama, dialah yang menyebabkan kata berikutnya itu berubah keadaannya. Jadi contoh misalnya, la toli'an jabalan hadirun. Tidak ada seorang pendaki gunung pun yang hadir. Toli'an jabalan, ini namanya sabihan bil mudhof, mirip dengan mudhof. Toli'an ini i'rabnya mansub, jadi kedudukannya sebagai isim la mansub dengan tanda fathah. Kenapa mansub? Ya karena dia sabian bil mudhaf. Jabalan, kenapa dibaca jabalan? Dia ini dibaca mansub disebabkan amil sebelumnya yaitu tolian. Kalau kita belajar sorof, tolian itu isim fa'il, mengikuti wazan fa'ilun. Isim fa'il itu bisa beramalan seperti fi'ilnya. Apabila dia fi'ilnya muta'adi, maka bisa membutuhkan maf'ul bih. Demikian juga ini. Ini fi'ilnya muta'adi. Seperti fi'il yang muta'adi. Sehingga jabalan ini mansub sebagai maf'ul bih. Kalau kita masih baru belajar, maka kita katakan bahwasannya inilah sabihan bil mudhaf, yaitu jabalan. Ini salah satu contohnya. La tolian jabalan hadirun, tidak ada seorang pendaki gunung pun yang hadir. Jabalan dibaca mansub disebabkan amil sebelumnya yaitu tolian. Tolian ini isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya, yaitu fi'il yang muta'adi yang membutuhkan maf'ul bih. Jabalan ini maf'ul bih dari tolian. Tolian jabalan ini namanya sabihan bil mudhaf, yaitu dobitnya wadobituhu ayyakuna amilan fima ba'dahu. Yaitu dobitnya, kaidahnya, bahwasannya sabihan bil mudhaf tersebut beramalan kepada isim setelahnya. Dialah yang menyebabkan jabalan dibaca mansub. Hadirun hubarula marfu wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Peringat di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kapan isim la itu dihukumi mansub. Ada dua keadaan. Yang pertama, idha kana mudhofan. Yang kedua, idha kana sabihan bil mudhof. Yang kedua, i'ramnya isim la itu mabniyun ala mayun sububihi. Mabni atas tanda nasabnya. Contoh, la tilmida hadirun. Tidak ada seorang murid pun yang hadir. Tilmida, karena dia tidak mudhof, tidak sabihan bil mudhof, maka kita katakan tilmida di sini ismula mabniyun alal fathi. Ya isimla mabni dengan tanda fathah. Hadirun khobarula marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. La kadibaini yusaddaqani, tidak ada dua pendusta yang dibenarkan. Kadibaini ismula mabniyun alal ya'i. Isimla mabni dengan tanda ya. Yusaddaqani ini fi'il, jumlah fi'liyah. Maka di sini isimlanya jumlah fi'liyah. Kita katakan yusaddaqani fi'lun madin marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Afan, dia fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi yusaddaqani fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya dengan tetapnya nun, li'annahu af'alul khamsati, karena dia af'alul khamsah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah alif isnain, dhamir muttasil. Jadi al-alifu fa'ilun, dia sebagai fa'il dari yusaddaqani. Kemudian al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, fi mahalli raf'in khobarula. Dia fi mahalli raf'in khobarla. La dholimina mahbubuna, tidak ada orang-orang yang dholim yang dicintai, yang disukai. La dholimina, dholimina ismula mabniyun alal ya'i. Dia ismula mabni dengan tanda ya. Karena dholimin ini jamak mudhakar salim, dan jamak mudhakar salim kaidahnya ketika mansub tandanya dengan ya. Mahbubuna ismula, dia sebagai ismula marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw. Ya, ismula yang marfu' tanda rafa'nya dengan waw. Kemudian yang terakhir alal kasri, itu mabniyun alal kasri. Contohnya la mujtahidati madmumatun, tidak ada wanita yang rajin yang dibenci, yang dicela. La mujtahidati madmumatun. Mujtahidati ismula mabniyun alal kasri, dia isimla mabni dengan tanda kasroh. Kenapa kasroh? Karena mansubnya jamak mu'anas salim dengan kasroh. Madmumatun khobarula marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia khobarlah yang marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah secara ringkas pembahasan tentang isimla. Ini secara ringkas pembahasan tentang isimla. Kita ingat bahwasannya yang penting ketika kita belajar tentang isim la, kita ingat-ingat la annafiyatul lil jinsi itu beramalan seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Kapan ini? Jika memenuhi tiga syarat. Jadi la'an nafiyatu lil jinsi, beramalan seperti amalannya inna jika memenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakirotan, hendaknya isimnya isim nakiroh. Artinya apabila isimnya isim ma'rifat, maka la'nya tidak beramalan seperti amalannya inna. Kalau isimnya isim ma'rifat, dan tadi kita katakan wajib mengulang la'nya. Contoh, jadi kalau dia harus nakiroh, harus nakiroh, la rajula fid dari, tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Apabila dia ma'rifat, la arrajulu fid dari wala imra'atu, misalnya contohnya. Tidak ada jenis seorang laki-laki pun yang ada di dalam rumah, demikian juga perempuan. La arrajulu fid dari. Karena dia ma'rifat, maka lanya tidak beramalan, tidak kita katakan la arrajula. Kemudian yang kedua, syarat la beramalan seperti amalannya inna, yaitu isimnya didahulukan atas khobarnya. Jadi isim la dulu, baru khobar. Gak boleh kita katakan misalnya la fiddari rojula. Ya kan? La fiddari rojula ini gak boleh. Apabila khobarnya didahulukan, cermat-cermatnya misalnya di sini didahulukan, maka lanya tidak beramalan seperti amalan inna dan wajib mengulang lanya. La fiddari, yaitu la fiddari rojulun wala imro'atun. Ini yang benar. Rojulun yang mubtada yang diakhirkan. Imro'atunnya nanti atof ke rojulun. Yang terakhir, bahwasannya la tersebut tidak boleh bersambung dengan huruf jer. Apabila la tersebut bersambung dengan huruf jer, maka la-nya dihukumi la za'idah, la tambahan. Sedangkan isim setelahnya tetap majrur karena kemasukan huruf jer. Misalnya, ciktu bila Zaidin, saya datang dengan Zaid, bersama dengan Zaid. Zaidin dibaca Zaidin karena kemasukan huruf jar ba. Mendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang penting ketika membahas isim la berikutnya tentang i'rab isim la. I'rab isim la dirinci, ada dua. Apabila, yaitu i'rabnya mansub atau dia mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda nasobnya. Kapan dia mansub? Ada dua keadaan. Idza kana mudhofan, apabila isim la-nya itu mudhof. Apabila isim la-nya mudhof. Misalnya la taliba ilmin madmumun. Tidak ada seorang penuntut ilmu yang dicela. La taliba ilmin madmumun. Taliba ilmin dia mudhof, maka taliba di sini mansub dengan tanda fathah. Yang kedua sabihan bil mudhof, mirip dengan mudhof. Misalnya la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada seorang pendaki gunung pun yang datang, yang hadir. Tali'an jabalan, tali'an jabalan ini namanya sabihan bil mudhof. Kemudian yang kedua, yaitu mabniun ala ma yunsabu bihi, i'rabnya mabni atas tanda yang menasabkannya kapan? Apabila bukan mudhof dan tidak mirip dengan mudhof. La rajula fid dari. Ini contoh-contoh yang dia mabni dengan tanda fathah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang terakhir pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu di halaman ke-68 at-tamrinu, latihan. Sahih ma tarahu ghalaton, benarkan apa yang menurut antum salah. Yang pertama, la fil baiti mudarrisan wala tilmidan. Tidak ada di rumah itu mudarris, seorang pengajar laki-laki maupun murid. Murid laki-laki. Kita lihat di sini fil baiti jar majrur yang didahulukan. Maka apabila ya, apabila antara la dan isimnya itu dipisahkan oleh jar majrur, atau kita katakan apabila khobarnya itu didahulukan, maka la-nya itu tidak beramalan dan wajib mengulang la. Sehingga yang benar la fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Yani, la fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Lanya tidak beramalan, fil baitinya, cermacerunya khobar yang didahulukan, mudarrisun mubtada yang diakhirkan, wala tilmidun, tilmidunnya atof, nanti ikut ke mudarrisun. Yang kedua, la al imamu fil masjidi wala al ma'muma. Tidak ada imam itu di masjid, demikian juga makmum. Di sini kita lihat al imamu dia isim ma'rifat. Kalau dia ma'rifat, maka tidak beramalan dan diulang la-nya. Yang benar adalah la al-imamu fil masjidi wala al-ma'mumu. Bukan al-ma'muma, akan tetapi al-ma'mumu. Yang ketiga, la al-mudarrisa fil baiti. Ini juga al-mudarrisa dia apa? Ada alif lam. Ada alif lam, maka ma'rifat. Kalau la-nya itu isim ma, tadi kita katakan bahwasannya la'anna fiyadul jinsi, beramalan seperti amalannya inna, salah satu syaratnya apabila masuknya atau isim la-nya itu nakiroh. Apabila ma'rifat, maka tidak beramalan seperti amalannya inna. Sehingga yang benar la'al-mudarrisu fil bait. Jadi la'al-mudarrisu fil baiti. Tidak ada seorang pengajar laki-laki di rumah. Yang keempat, la malun wala ilmun lahu. La malun wala ilmun lahu. Benar enggak ini? Yang keempat kita katakan, ya, yang keempat ini bisa benar. La malun wala ilmun lahu. Karena la-nya diulang, jadi la-nya diulang dan dia nakiroh, maka boleh ada dua baca. La malun wala ilmun lahu atau la mala wala ilma lahu. Itu di sini dibaca marfu karena la-nya beramalan seperti laisa. Itu seperti amalan kana. Yang kelima, la talibu ilmin matmumun. Kita lihat talibu ilmin di sini dibaca marfu, maka ini salah. Kenapa salah? Karena harusnya dia mansub, harusnya mansub. Isim la-nya mudhaf, ya, isim la yang dia mudhaf, maka i'rabnya mansub. Sehingga yang benar la taliba ilmin matmumun. Yang terakhir, la laib fit tariqi mahbub. Jadi disukun, maka ini salah. Yang benar la laiban fit tariqi mahbubun. Tidak ada orang yang laiban fit tariqi, yaitu orang yang bermain-main di jalan itu yang disukai. La'iban fit tariqi mahbubun. Di sini dibaca la'iban mansub dengan tanda fathah karena la'iban itu namanya sabihan bil mudhaf, yaitu mirip dengan mudhaf. Dengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini tentang isim la'annafiyatul lil jins. Hendaknya kita ulang-ulang pelajaran apa yang sudah kita pelajari sampai halaman ke-68. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan isim mansub yang ke-12, yaitu al-munada. Ada istilah al-munada. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, Ustaz Barakallahu Fikum, Jazakumullahu Khairan telah hadir kembali bersama kami di Studio Radio Muslim Yogyakarta menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang bermanfaat di dalam bahasa Arab ini. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai munada. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim, demikianlah tadi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan Jazakumullahu Khairan atas perhatian Anda. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.